apa sebab pasti yang mengiringi diriku dalam renungan panjang. Kau diami aku untuk kepentinganmu. Dalam renungan panjang, kau diami aku untuk kepentinganmu. Jika bisa kau menatapku di semua cobaan di hadapanmu. Jika bisa kau mengenangku, hiraukan segala sakitnya perasaan. Mungkin aku tak sanggup nahan rindumu yang bisa mati di telah waktu. Aku bisa luapkan emosi jiwa dalam waktu yang tak kau sangka-sangka. Aku bisa matikan rasa ini sampai kau mengangkat benderamu. Kau menatapku, tipui semua cobaan di hadapanmu. Jika bisa kau mengenangku, hiraukan segala sakitnya perasaan. Mungkin aku tak sanggup nahan rindumu yang bisa mati di telah waktu. Bisa luapkan emosi jiwa dalam waktu yang tak kau sangka-sangka. Aku bisa matikan rasa ini sampai kau mengangkat benderamu. Aku bisa luapkan emosi jiwa dalam waktu yang tak kau sangka-sangka. Aku bisa matikan rasa ini sampai kau mengangkat benderamu. Aku bisa.